Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. Kita akan membaca syarah untuk paragraf terakhir yang disampaikan oleh Syekh, oleh penulis, yaitu tentang status para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Kita buka halaman 266. Qala al-musannifu rahimahullah wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa mundhirin. Allah mengutus para rasul sebagai mubashir dan sebagai mundhir, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kita baca syarahnya. Rasul pertama dan terakhir. Allah mengutus segenap rasul untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Penulis menjelaskan bahwa Allah mengutus seluruh rasul untuk memberi berita gembira dan peringatan. Allah berfirman, Rasulan mubasyirin wa mundzirin. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pemberi berita gembira dan memberi peringatan. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Artinya, memberikan berita gembira bagi orang-orang yang menaatinya dengan surga, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentangnya dengan balasan neraka. Diutusnya para rasul memiliki hikmah yang sangat besar. Yang paling utama adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia supaya mereka tidak memiliki alasan untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Allah berfirman, "La yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Nah, Allah jadikan para rasul sebagai hujjah sehingga manusia tidak punya alasan ketika mereka berbuat salah kemudian mendapatkan hukuman kelak di hari kiamat. Sehingga ini dalil bahwa orang yang berbuat salah karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Dan orang yang hidup di zaman ketika para rasul belum diutus oleh Allah, atau yang disebut dengan zaman fatrah, maka orang ini akan mendapatkan hisab yang khusus kelak di hari kiamat. Karena korelasinya dua hal, ya, hubungan korelasinya adalah adanya ilmu dan tugas untuk mengamalkan ilmunya. Sehingga ketika tidak ada ilmu, berarti orang yang melanggar aturan, maka dia tidak dikatakan bersalah. Sehingga ayat ini dijadikan dalil yang paling kuat oleh para ulama mengenai adanya al-udhru bil-jahli. Udhur disebabkan karena orang itu tidak memiliki ilmu. Dan khilaf yang cukup panjang di antara para ulama mengenai al-udhru bil-jahli. Dan pendapat yang kuat bahwasanya al-amal makrunatun bil-ilm. Kewajiban amal itu bergantung kepada keberadaan ilmu. Sehingga orang ketika tidak tahu, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jika lupa, padahal sebelumnya tahu. Jika keliru, karena tidak sengaja padahal tahu, itu diampuni oleh Allah, apalagi yang tidak tahu sama sekali. Nah, hikmah lain adalah sebagai pertanda akan kesempurnaan hikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena akal manusia bagaimanapun juga tidak mungkin mampu mengetahui secara rinci kewajiban hamba kepada Allah. Dan ia juga tidak akan mampu mengetahui secara benar sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan nama-namanya yang indah. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan di samping menurunkan sebuah kitab yang hak untuk memberikan putusan apa yang diperselisihkan manusia. Nah, bagian ini yang perlu kita catat ya. Rasul itu datang untuk menjelaskan apa yang tidak mampu dipahami oleh manusia dan logika manusia. Perasaannya enggak mampu jangkau, logikanya juga tidak mampu untuk memikirkannya. Maka Rasul datang menjelaskan itu. Dan apa yang dijelaskan Rasul sejalan dengan logika pada sampai titik tertentu. Misalnya seperti ini. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berlogika sampai angka 7 misalnya. Sedangkan 8 ke atas ini di luar kemampuan manusia. Tapi 7 ke arah 8 ini harus linier. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan logika tambahan, dia linier dari angka 7. 7 ke atas linier, 8 seterusnya sampai puncaknya. Sehingga fungsi logika dari 1 sampai 7 Allah berikan kepada manusia untuk bisa menerima dari mulai 8 sampai 10. Ketika logika itu tidak linier, sehingga yang disebutkan adalah kejadian yang sangat aneh, maka 1 sampai 7 gak bisa nerima. Sebagai contoh misalnya, kita semua punya ideologi yang dimiliki kaum muslimin, dimiliki Nasrani, dimiliki Yahudi dan seterusnya. Semua punya ideologi. Ideologinya orang Nasrani, mereka mengatakan bahasanya Yesus dipancung dan mati dalam rangka untuk menebus dosa semua umat manusia. Termasuk diantaranya adalah dosa orang yang memancungnya, yaitu para Yahudi. Ini enggak linier logikanya. Logika dari nomor 1 sampai 7 kita bisa menerima, itu logika kita. Tapi ketika di atasnya, begitu ke angka atasnya, kita dicekoki, orang dikasih sebuah ideologi yang enggak linier dengan angka 1 sampai 7. Ya, enggak bisa diterima. Bagaimana mungkin kaum muslimin tidak bisa diselamatkan oleh Yesus? Padahal mereka mengklaim bahwasanya Yahudi yang membantai Yesus bisa diselamatkan oleh Yesus. Apa salah kita? Kita menurut mereka, kalian tidak selamat. Karena bukan penganut Yesus. Yahudi juga tidak selamat karena bukan penganut Yesus. Tapi mereka punya keyakinan, baik Yahudi maupun Nasrani kongsi untuk Isa, sehingga dua-duanya nanti mendapatkan keselamatan dari Isa. Kita punya logika tentang ketuhanan, Tuhan itu maha sempurna, tidak butuh apapun dan seterusnya. Kita memahami itu. Kemudian ketika disambung dengan logika, dengan doktrin Tuhan punya anak, ini gak nyambung, gak linier. Akhirnya bengkok, sehingga tidak bisa kita terima. Maka semua ideologi yang bertentangan dengan logika manusia tidak bisa diterima manusia, dan itu penyimpangan. Sebaliknya ideologi yang diajarkan oleh Allah nanti linier dengan logika yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu berpikir dari mulai angka 7, angka 1 sampai 5. Atasnya kita gak mampu, tapi ini ketika diberikan oleh Allah sejalan. Apapun ideologi yang Allah berikan pasti sejalan dengan logika kita. Nah, ketika kita enggak mampu jangkau, berarti itu bukan karena ideologinya yang salah, tapi karena kita tidak mampu untuk memahaminya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Linear enggak dengan logika manusia? Linear. Apa susahnya menerima Allah berada di atas? Wah, nanti kan berarti Allah butuh arsh, diwadahi arsh, atau berada di atas arsh. Di atas itu belum tentu nempel dengan bawahnya. Matahari berada di atas bumi, apakah matahari butuh bumi? Andai kan tidak ada bumi, apakah matahari tetap bersinar? Kita bisa memahami karena di atas itu tidak harus nempel, tidak harus membutuhkan. Arsh Allah dipikul oleh para malaikat. Allah berada di atas aras, berarti Allah dipikul malaikat. Maha suci Allah dari perkataan semacam ini. Yang dipikul itu arasnya bukan Allah. Malaikat makhluk, aras makhluk. Makhluk mikul makhluk boleh enggak? Seperti Anda mikul istri Anda boleh enggak? Makhluk mikul makhluk boleh. Tapi ketika kita pahami bahwasanya Allah berada di atas aras, aras dipikul oleh malaikat, berarti Allah dipikul oleh malaikat. Nah, ini enggak nyambung. Karena yang dipikul bukan Allah, yang dipikul adalah arasnya. Allah berada di atas arsy dan Allah tidak butuh arasy. Logika kita linear sejalan. Tayyib. Sehingga kalau kita menjumpai satu kejadian yang dia di luar akal dan logika tidak sanggup untuk menjangkaunya, bukan karena dia tidak linear, tapi karena logika ini tidak mampu untuk menjangkaunya. Seperti segala kondisi yang ada di akhirat yang aneh-aneh ya. Bagaimana mungkin orang dibakar tapi dia tidak mati? Dan Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kenapa dia tidak mati ya. Allah ganti dengan daging yang baru, kulit yang baru. Bagaimana mungkin ketika orang berada di surga dia tidak pernah mati? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuat makhluknya abadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah taala. Selanjutnya, hal paling penting dan utama yang diserukan para rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut para nabi adalah masalah tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibur tauhid." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Dan firman Allah Taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka kalian sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Tayyib, Anda perhatikan An-Nahl 36, Anbiya 25. An-Nahl 36 dengan Al-Anbiya ayat 25. Sejalan tidak? Sejalan. Sehingga secara makna sama. Meskipun redaksinya mirip ya. Ada sedikit perbedaan dari redaksi, tapi secara makna sama. Maka Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain itu diantara fungsinya adalah litakrir, menegaskan ayat sebelumnya atau ayat di tempat yang lain. Sehingga terkadang terjadi soal jawab dalam Al-Quran, yang satu ada di surat A, yang satu ada di surat Z. Dan bisa saja itu terjadi karena Al-Quran antara satu dengan yang lain saling mendukung. An-Nahl 36 semakna dengan Al-Anbiya 25. Sehingga dari sini kita bisa memaknai kalimat ani'budullaha wajtanibut tagut, maknanya adalah la ilaha illallah fa'budu. Maknanya la ilaha illallah fa'budu, sebagaimana yang ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, metode seperti ini metode menafsirkan Quran bil Quran. Dan metode ini sudah jarang untuk dikenali oleh kaum muslimin. Meskipun isi dari tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir Quran bil Quran, kemudian turunannya tafsir Quran bi sunnah, tafsir Quran bi aqwalis sahabat, dan tafsir Quran bi athari man salaf. Jadi Ibnu Katsir membuat empat hierarki dalam menulis tafsir. Pertama apa? Tafsir Quran dengan Quran. Selanjutnya Quran dengan hadis. Yang ketiga Quran dengan perkataan sahabat. Yang keempat Quran dengan asar riwayat dari orang-orang soleh pendahulu kita. Sehingga kalau kita akrab dengan Ibnu Katsir, nanti akrab dengan tafsirul Quran bil Quran. Sebagaimana kita juga bisa akrab antara tafsir Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tayyib. Dan di Indonesia yang punya kemampuan seperti ini belum kita jumpai secara menyeluruh. Karena lebih banyak di tempat kita tafsir itu mendalami bahasanya. Dan itu banyak dilakukan, pendekatan ini banyak dilakukan oleh para tokoh liberal yang mendakwahkan liberalnya melalui pendekatan tafsir. Tafsir kemudian bahasa, Nanti kalau sudah bermain bahasa, maka dia bisa bawa kemana-mana, ya. Dan ketika sudah bermain bahasa, masyarakat barangkali tidak paham, akhirnya diterjemahkan dengan terjemahan yang keliru. Misalnya, umat Islam adalah umatan wasata. Wasatan diterjemahkan apa? Punya peran. Maka dia punya peran di KUA, di masjid, di kantor-kantor mana lagi. Umat Islam adalah umat yang wasat. Kata siapa wasat artinya punya peran? Wasat artinya pertengahan. La ifrat wala tafrit. Tidak terlalu condong ke seberang maupun tidak terlalu condong ke sebelah kirinya, ke seberangnya. Itulah umat yang wasat, pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Membandingkan, Allah membandingkan antara sifatnya kaum muslimin dengan sifatnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu ekstrim di masalah tertentu. Nasrani juga ekstrim di masalah sebelahnya. Kaum muslimin pertengahan. Sehingga dia bukan orang yang ekstrim. Dan yang terbaik adalah yang mu'tadil, yang pertengahan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam orang yang wasat, mu'tadil, umatnya juga mu'tadil, pertengahan. Dan ada satu buku khusus yang dia oleh penulisnya dijadikan sebagai tafsir Quran bil Quran, judulnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Quran. Ditulis oleh siapa? Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Lalu beliau tambahkan pelajaran-pelajaran dari sisi fiqhiyah, sehingga yang membuat tebal adalah khilafat fiqhiyah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau tafsirul Quran bil Quran sedikit, ya. Sementara tambahannya adalah masalah fikih. Kemudian kita lanjutkan. Saiful Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan, Rasul yang pertama diutus adalah Nuh berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'din. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Dalam suatu hadis sahih tentang syafaat disebutkan, Innannasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwal rasulin arsalahullahu ila ahli al-ab. Sesungguhnya manusia datang kepada Nabi Nuh, lalu mereka berkata kepadanya, engkau adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada manusia. Karena itu tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dari sini kita mengetahui kesalahan para ahli sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam diutus sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Nah, yang pertama ulama khilaf, Adam itu rasul ataukah bukan? Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya Adam itu rasul, mereka berdalil dengan ayat yang menceritakan peristiwa pembunuhan yang terjadi di antara anak Adam. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, keduanya ketika berkorban, yang satu diterima dan yang satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima ini iri, lalu dia mengatakan, qala la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Terjadilah pembunuhan sebagaimana yang Allah ceritakan. Dan kisah ini kita sering menyebut kisah siapa? Qabil dan Habil, meskipun masih diperselisihkan tentang namanya. Dan peristiwa pembunuhan ini menunjukkan sudah ada syariat yang berlaku di antara mereka, syariat kurban. Kemudian bagaimana aturan kurban yang diterima, itu syariat bukan? Syariat. Lalu terjadi peristiwa kriminal, kemudian ada hukumannya dan seterusnya, menunjukkan kalau di tengah Adam alaihissalam telah ada syariah. Dan ciri Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang baru. Sehingga Adam adalah Rasul. Rasul bagi anak-anaknya. Kemudian Nuh juga Rasul. Lalu bagaimana dalam memahami Nuh adalah Rasul yang pertama? Memahaminya, antara Adam sampai Nuh tidak pernah terjadi kesyirikan. Sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara Adam sampai Nuh tidak pernah terjadi pelanggaran kesyirikan. Syirik pertama kali terjadi di zaman Nuh alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka mengatakan hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis di atas riwayat Bukhari Muslim, yang di situ ada perkataan anta awwalu rasulin wa Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Mereka maknai Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah untuk mendakwai manusia yang musyrik. Sedangkan Adam alaihissalam rasul pertama yang Allah utus untuk para keturunannya. Sehingga Adam menjadi rasul bagi para keturunannya, Nuh alaihissalatu wassalam menjadi rasul untuk seluruh umat manusia ketika itu yang telah melakukan pelanggaran dalam bentuk kesyirikan. Dan pendapat kedua ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Baz dan pendapat yang disampaikan Al-Mubarak Furi dalam syarah Turmudi. Kemudian pendapat yang lain adalah pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan ini pendapat yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, sedangkan Adam bukan rasul tapi nabi. Wallahu a'lam ala kulli hal, bahwa pernyataan Nuh adalah rasul pertama bukan ijma di antara ahli sejarah. Sehingga ketika ada orang yang punya keyakinan rasul pertama bukan Nuh, ini bukan keyakinan yang dalam status sesat, karena di sini masih dalam ranah khilaf. Ada yang mengatakan Nuh rasul pertama dan ada yang mengatakan Nuh bukan rasul yang pertama. Tanya. Kemudian kita sambung ke paragraf berikutnya. Dan nabi terakhir sebagai penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Taala, maka nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Wakan Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Tidaklah ada nabi setelah beliau, dan barang siapa yang mengaku dirinya seorang nabi setelah beliau, maka ia adalah kafir, pendusta dan murtad dari agama Islam. Nah, dan ayat ini cukup jelas ya, menyebutkan tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini Allah katakan maka na Muhammadun aba ahadim rijalikum, Muhammad bukanlah bapak kalian. Ini bukan maksudnya beliau bukan bapaknya Fatimah, bukan bapaknya Zainab atau bapaknya Ruqayyah atau Ummu Kulsum. Namun maksudnya adalah mengingkari adanya penasaban disebabkan anak angkat, disebabkan mengangkat anak. Di masa jahiliyah, mengangkat anak, adopsi anak bisa mengubah nasab. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya, maka Zaid dibinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibnu Muhammad. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meluruskan pelanggaran seperti ini, karena ini pelanggaran jahiliyah, mengubah nasab itu dosa besar, maka Allah ingkari, maka na Muhammadun aba ahadi min rijalikum, Muhammad bukanlah bapak dari lelaki di antara kalian. Dan ini sesuai dengan realita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak laki-laki beliau meninggal. Sehingga ketika Allah mengatakan Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki kalian, karena beliau tidak punya anak laki-laki, dan sekaligus mengingkari keberadaan Zaid sebagai anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau adalah bapak bagi kaum muslimin, dalam arti bapak karena hubungan agama, yang diistilahkan dengan al-ubuwah ad-diniyah. Al-ubuwah ad-diniyah, karena guru adalah bapak bagi muridnya. Beliau pernah mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum, aku adalah bapak kalian karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Kita beralih ke dakwah setiap rasul adalah ibadah kepada Allah dan melarang syirik. Dakwah setiap rasul adalah ibadah kepada Allah dan melarang syirik. Wa kullu ummatin fa'atallahu ilaiha rasula, Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Maksudnya, Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mengajak menyembah Allah semata dan melarang mereka menyekutukan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, wa in min ummatin illa khala biha nadhir, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran surat Fatir ayat 24. Dan firman-Nya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibut tawhid, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Ayat di atas yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36 adalah hakikat makna la ilaha illallah. Nah, hakikat makna la ilaha illallah itu untuk kalimat apa? U'budullaha wajtanibut taghut. Ijtanibut taghut berarti menjauhi semua yang disembah selain Allah. U'budullaha berarti menetapkan Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Kemudian kita akan melihat definisi taghut berdasarkan keterangan Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taghut ialah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti, atau yang ditaati. Maksud penulis di atas adalah bahwa kesempurnaan tauhid hanya dengan cara menyembah Allah saja, tidak membuat sekutu dengannya serta menjauhi taghut. Allah mewajibkan hal itu kepada setiap hambanya. Taghut berasal dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu dalam bahtera. Quran surat Al-Haqqah ayat 11. Artinya, tatkala air bertambah sehingga melebihi ukuran normal, maka nenek moyang kalian kami bawa ke dalam perahu. Nah, perkataan Ibnul Qayyim banyak dikutip oleh para ulama di generasi setelahnya, dan ini salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah, karena memberikan definisi itu enggak mudah ya. Apa definisi A? Ketika ada satu istilah, kita butuh untuk mendefinisikannya, dan definisi itu berarti memberi batasan. Apa saja yang masuk dalam cakupan kata A dan apa saja yang tidak masuk dalam cakupan kata A, itulah definisi. Karena itu membuat definisi tidak mudah. Nah, salah satu di antara ulama yang sering memberikan definisi dan banyak diterima oleh para ulama generasi setelahnya yang menonjol dalam hal ini adalah Ibnul Qayyim, demikian pula gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentang Ibnul Qayyim, Cara bacanya ada dua ya. Bisa kita baca Ibnul Qayyim, ada alif lamnya, Ibnul Qayyim. Tapi tidak boleh kita tambahkan Al-Jauziyah. Bisa juga kita baca dengan Ibnu tanpa alif lam, tanpa alif lam, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi kalau tanpa alif lam Ibnu Qayyim, maka kita tambahkan Al-Jauziyah. Baik. Apa Al-Jauziyah? Al-Jauziyah adalah sebuah madrasah yang didirikan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi hidup sekitar abad 5 Hijriah, tahun 400-an. Sedangkan Ibnul Qayyim hidup sekitar abad 7 Hijriah. Ada selisih 200 tahun. Sekitar tahun 600-an ke atas. Al-Jauziyah itu sebuah madrasah yang didirikan oleh Ibnul Jauzi di daerah Damaskus, Suriah. Kemudian madrasah itu terus berjalan, berkembang sampai akhirnya di zaman ayahnya Ibnul Qayyim yang bernama Abu Bakar Ibnu Ayyub rahimahullah, beliau menjadi mudirnya Madrasah Al-Jauziyah. Sehingga disebut dengan Qayyimul Jauziyah. Abu Bakar Ibnu Ayyub disebut dengan apa? Qayyimul Jauziyah. Nama Ibnu Qayyim sendiri, nama aslinya adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub. Yang Qayyimul Jauziyah yang mana? Ayahnya. Siapa namanya? Abu Bakar bin Ayyub. Sedangkan beliau Ibnu Qayyim namanya Muhammad. Muhammad putranya Qayyimul Jauziyah. Gitu ya. Muhammad putranya Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga putra Qayyim Jauziyah ini banyak. Tidak hanya Muhammad saja. Beliau punya beberapa saudara. Tapi yang menonjol satu ini. Yang menonjol satu ini. Karena itu yang dikenal satu ini. Ya. Seperti misalnya kalau di tempat kita ya, ada tokoh yang dia punya nama secara nasional. Dia punya banyak anak, tapi yang dikenal satu anak. Akhirnya anak ini sering disebut dengan Soekarno Putri. Padahal Soekarno Putri yang lain kan banyak. Ketika mau turun tahta, tidak nyebrang ke saudaranya, tapi ke anaknya. Maka ojo pedot oyot. Wah ini kita tinggalkan ya, sensitif. Qayyimul Jauziyah punya banyak anak. Tapi yang terkenal si Muhammad. Maka kemudian Muhammad ini disebut dengan putranya sang Qayyimul Jauziyah. Lalu disebutlah Ibnu Qayyimil Jauziyah. Baik. Nah, kalau enggak pakai Al-Jauziyah, maka kita pakai alif lam di depan kata Qayyim yang disebut dengan alif lam Ahdiyah. Alif lam Ahdiyah itu alif lam yang menunjukkan makna setelahnya. Misalnya begini. Kunci masjid ada di atas saya punya kunci masjid. Kunci itu ada di atas meja. Kunci itu kunci apa? Hah? Kok tahu? Ada kalimat sebelumnya. Sehingga kata itu merujuk pada sebelumnya. Kita bisa memahami adanya tambahan itu. Nah, itu ini dalam bahasa Arab disebut dengan itu ahdiyah. Tapi enggak ada itu ahdiyah ya. Adanya alif lam ahdiyah. Baik. Kalau pakai bahasa Inggris ada ya, tambahan the. The itu sama seperti al. I have a book. The book on the table. Saya punya sebuah buku. The book, buku itu berarti buku apa? Buku sebelumnya tadi. Ada di atas meja. Maka Qayyimul Jauziyah artinya mutirnya Jauziyah. Putra mutir Jauziyah. Akhirnya disingkat putra sang mutir. Siapa sang mutir itu? Mutir Jauziyah. Putra sang mutir maksudnya adalah mutirnya Jauziyah. Nah, kemudian lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim. Dipaham ya? Alhamdulillah. Nah, karena itu ketika kita misalnya diskusi atau apa, salah nyebut ini blunder. Ini blunder ya. Nah, antar asatidah kalau diskusi berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sudah satu blunder lah. Berarti dia enggak paham tentang masalah penamaan Ibnul Qayyim, dan kesalahan dalam bahasa itu punya efek samping yang memalukan. Tayyib. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim mengatakan taghut adalah ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Segala sesuatu yang melampaui batas ketika disikapi oleh hamba. Segala sesuatu yang melampaui batas ketika disikapi oleh hamba. Baik yang bentuknya sesuatu yang disembah, atau sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang ditaati. Nah, kata taghut secara bahasa dari kata tughyan atau togho, yang artinya melampaui batas. Lalu Imam Ibnu Utsaimin menyampaikan dalil makna taghut secara bahasa, yaitu firman Allah di surat Al-Haqqah, inna lamma taghal ma'u, sesungguhnya tatkala air itu telah togo, telah naik, melampaui batas. Kejadian ini kapan? Kapan kejadian ini? Di zaman Nabi Nuh. Allah bercerita tentang kejadian di zaman Nabi Nuh. Ketika air ini telah naik melampaui batas, kabeh ditenggelamkan. Hamalnakum fil jariyah, maka aku tumpangkan kalian di atas perahu. Kalian ini siapa? Manusia. Kita yang membacanya. Loh kok kalian? Kan saya enggak ikut waktu itu. Karena itu nenek moyangmu. Kalau mereka tenggelam semua, kamu enggak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat kepada manusia dengan Allah ceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyangnya dulu. Dulu kalian itu dijajah Belanda. Enggak kok, saya enggak ikut, durung lahir. Ya maksudnya simbah-simbahmu itu loh. Dulu kalian dijajah Jepang. Wah, saya waktu itu belum sekolah, ya, durung lahir. Bapak ibu durung lahir misalnya. Ya maksudnya para pendahulu kamu. Sehingga bahasa seperti ini tidak disalahkan ya. Menyebut kalian, tapi maksudnya adalah pendahulunya. Karena itulah Bani Israel, mereka sering disebut oleh Allah dengan kata kalian, padahal Bani Israel di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan pelaku. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani-bani Israel, ingatlah kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kalian dulu waktu kalian banyak yang muslim dan banyak di antara kalian jadi nabi. Wa inna faddal wa inni faddalnakum 'alal 'alamin, dan Allah berikan kelebihan kepada kalian melebihi yang lain, karena Bani Israel banyak para nabi. Yang baca Yahudi, yang mendengarkan ayat ini dibaca Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu itu kan dulu, bukan sekarang. Ya dulu itu kan nenek moyangmu. Sehingga kenikmatan untuk nenek moyang adalah kenikmatan untuk keturunannya. Baik, kembali ke sini. Tadi kata togo tadi maknanya adalah dia melampaui batas, bertambah. Kemudian secara istilah syar'i, menurut istilah syar'i, definisi yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di atas, yaitu setiap yang diperlakukan hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati. Maksud yang disembah, diikuti dan ditaati adalah selain orang-orang soleh. Adapun orang soleh tidak mungkin dijuluki dengan sebutan Tauhid meskipun ia disembah, diikuti atau ditaati. Berhala-berhala yang disembah selain Allah adalah termasuk Tauhid. Ulama su' atau ulama sesat yang mengajak kepada kesesatan, kekafiran, perbuatan bid'ah, menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mereka termasuk Tauhid. Orang-orang yang mendukung dan membantu para pemimpin untuk melawan hukum-hukum Allah dengan mengganti aturan dan hukum Islam dengan hukum jahiliyah termasuk Tauhid, karena mereka melampaui batas. Seyogianya seorang alim mengikuti ajakan dan sunnah Rasul, sebab ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi mewariskan ilmu, amal, akhlak, dakwah, dan pengajaran agama kepada umatnya. Jika mereka melampaui batas, menjadi penjilat, dan mendukung para pemimpin dalam menentang dan menghapus hukum Allah untuk penggantinya dengan hukum jahiliyah, maka mereka menjadi tauhid, karena mereka keluar dari yang seharusnya wajib dipertahankan, yaitu mengikuti syariat Islam. Adapun maksud ditaati adalah ditaati secara formal dan syar'i. Mereka ditaati secara syar'i jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang semacam ini tidak disebut tauhid, dan semua rakyat wajib menaati dan mendengarkan perintahnya. Menaati mereka dalam hal ini bagian dari taat kepada Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita dalam melaksanakan perintah pemimpin dalam hal yang wajib ditaati, meyakini bahwa hal tersebut berarti beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketaatan kita dalam menjalankan perintah tersebut menjadi upaya pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan hal tersebut kita laksanakan karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Adapun menaati para pemimpin formal, yaitu apabila pemimpin tersebut kuat dalam kekuasaannya, sehingga orang menaati mereka sebab kekuasaannya, bukan sebab dorongan keimanannya. Menaati seorang pemimpin ada kalanya didorong oleh rasa iman, dan ketaatan semacam inilah yang sangat bermanfaat bagi pemimpin dan bermanfaat bagi rakyatnya. Dan ada pula yang menaati pemimpin karena kekuasaannya, di mana seorang pemimpin tersebut diktator, semua orang takut kepadanya, ia akan menganiaya dan menindas siapa saja yang menentangnya. Oleh karena itu, tipe pemimpin dapat kita bedakan sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang kuat iman dan kekuasaannya, inilah pemimpin ideal yang paling tinggi kedudukannya. Kedua, pemimpin yang lemah imannya dan kekuasaannya, tipe ini paling berbahaya bagi rakyat dan negaranya, karena jika keimanan dan kekuasaan pemimpin tersebut lemah, maka akan terjadi kekacauan pemikiran, akhlak, dan tindakan. Ketiga, pemimpin yang lemah imannya tetapi kuat kekuasaannya, ini bentuk kepemimpinan yang sedang, karena jika pemimpin tersebut kuat dalam kekuasaannya, maka secara zahir pelaksanaan pemerintahannya mendatangkan maslahat bagi rakyat. Jika kekuasaannya melemah, maka bisa dilihat bagaimana keadaan umat dan kehinaan amal perbuatan mereka. Keempat, seorang pemimpin yang kuat imannya tetapi lemah kekuasaannya dan kepemimpinannya, ini lebih rendah dari yang ketiga, tapi hubungannya sebagai manusia dan Tuhannya lebih bagus dan sempurna. Tayyib, penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin terkait masalah bagaimana macam-macam pemimpin. Dan kita kembali ke definisi tauhid terlebih dahulu ya. Definisi tauhid secara syar'i seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, semua yang diperlakukan hamba secara melampaui batas, baik bentuknya yang disembah, ditaati atau diikuti. Ada tiga, disembah, ditaati, diikuti. Baik, hamba boleh enggak ada yang disembah? Enggak boleh. Maka menyembah apapun bentuknya kepada hamba, siapapun dia, langsung tauhid, langsung divonis tauhid. Dan beliau mengatakan di sini, maksud tauhid di sini adalah selain orang saleh. Tapi wallahu alam, mungkin penjelasan yang lebih mendekati kullu ma'ubida min dunillahi taghut. Semua yang disembah selain Allah taghut. Baik soleh maupun tidak soleh. Maka para nabi yang disembah adalah taghut, malaikat yang disembah taghut. Taghut dilihat dari orang yang menyembahnya. Taghut dilihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh orang musyrik yang menyembahnya. Meskipun mereka orang-orang soleh dan mereka bukan taghut, dilihat dari orang solehnya. Tapi dilihat dari penyembahnya, mereka ini sekutu Allah. Dan semua sekutu Allah adalah taghut. Dan mereka tidak ridha. Karena itu mereka bersih dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang menyimpang dalam mengkultuskannya. Kemudian yang kedua, diikuti. Ada enggak manusia yang diikuti? Ada. Yaitu mereka yang sejalan dengan kebenaran, yang mengajak kepada kebenaran. Para nabi, mereka diikuti secara mutlak. Kemudian di bawahnya para nabi, orang-orang soleh, para sahabat. Kemudian di bawahnya para sahabat, para tabi'in yang soleh, dan seterusnya para guru-guru yang soleh. Siapa yang mengikuti imamnya, maka dia menjadi imam. Siapa yang mengikuti imam, maka dia jadi imam. Siapa yang mengikuti nabi, maka dia jadi imam di antara para sahabat. Siapa yang mengikuti sahabat, maka dia jadi imam di antara tabi'in. Siapa yang ikut imam, nanti dia jadi imam. Dan itulah makna waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Mujahid bin Jabir, jadikanlah aku orang yang mengikuti orang yang bertakwa sebelum saya, sehingga nanti saya menjadi imam bagi orang yang bertakwa setelah saya. Maka orang yang ikut imam nanti jadi imam, sehingga yang tidak ikut imam sholatnya batal, ya. Ketika dia tidak ikut imam, enggak bakalan jadi imam. Gimana dia bisa mengikuti orang yang soleh kalau dia enggak pernah ikut? Gimana dia bisa jadi pemimpin orang yang soleh kalau dia enggak pernah ikut orang yang soleh? Makanya tidak ada yang salah dari kalimat ikuti jalannya para sahabat, ya. Ikuti jalannya para salafus soleh. Yang orang-orang seberang paling alergi dengan kalimat seperti ini, ya. Maksud seberang itu seberang jalan Solo itu. Dia paling alergi dengan kalimat seperti apa istimewanya sahabat, apa istimewanya tabi'in, salafus soleh. Ya mereka imam. Sehingga kalau kita tidak ikut imam, kita tidak akan bisa menjadi imam. Nah ketika dia tidak jadi imam, maka mengikuti ini taghut. Mengikuti orang yang melakukan penyimpangan menjadi taghut. Sehingga manusia boleh diikuti dari mulai batas A sampai D. Lebih dari itu taghut. Saya mengikuti dia di F, ya taghut. Kamu enggak boleh, hanya sampai batas ini saja yang boleh diikuti. Lebih dari itu taghut. Kemudian ditaati. Apa beda diikuti dengan ditaati? Kalau diikuti enggak punya kekuasaan, kalau ditaati punya kuasa. Maka ada fatwa, ada keputusan hakim. Fatwa dari ustaz tidak mengikat, karena ustaz bukan hakim. Sehingga ustaz bisa berfatwa meskipun dia tidak mendatangkan para pelaku kasus. Datang misalnya seorang suami mengadukan istrinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Langsung ustaznya memvonis, ya. Ta'addud misalnya, ya. Maksudnya tambah jumlah anaknya, ya. Langsung bangun yang belakang. Misalnya dia fatwakan A. Apakah ustadz punya kewajiban untuk mendatangkan istri? Tidak. Dia tidak punya kewajiban untuk mendatangkan istrinya. Ketika sang istri mengadu, minta fatwa, dia juga tidak punya kewajiban untuk mendatangkan suaminya. Karena ini fatwa, bukan peradilan. Kalau peradilan, wajib didatangkan dua-duanya. Kalau peradilan wajib didatangkan dua-duanya. Sehingga Nabi Dawud alaihi salatu wassalam disalahkan oleh Allah ketika beliau membuat keputusan, disebabkan Nabi Dawud hanya mendengar satu pihak dan tidak mendengar pihak yang kedua. Apa kejadiannya? Kejadiannya adalah kambing ya. Saya punya sekian kambing ya. Kemudian ini minta kambing saya digabungkan. Saya punya 99, saudara saya punya 99 kambing, saya cuma punya satu. Terus saudara saya merampas kambing satu saya ini biar kambingnya jadi genap 100. Langsung Dawud memutuskan, laqad dzalamaka bi akhika. Kamu telah mendzalimi saudaramu. Padahal beliau belum mendengar lawan bicaranya. Makanya dalam peradilan harus mendatangkan dua pihak. Tapi kalau dalam fatwa tidak harus. Orang bertanya tentang orang tuanya, bapak saya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Meskipun anaknya duduk di sebelah kiri saya, bapaknya duduk di pojok paling belakang, saya tidak perlu manggil bapaknya. Ya, meskipun dia enggak dengar, anaknya yang mengadukan. Karena ini fatwa. Sehingga fatwa itu di ranah matbu. Kalau hakim di ranah muta, ditaati. Ditaati itu punya kuasa. Dan ditaati bisa menjadi togut ketika dia ditaati dalam kebatilan. Dia perintahkan satu hal yang batil, kemudian dia mentaatinya. Pokoknya apapun yang didawui oleh bapak, apa misalnya pemimpin, kita pasrah bongkoan. Nah ini gak boleh, karena tidak semua yang disampaikan oleh bapak pemimpin itu benar menurut petunjuk pemimpin. Nah misalnya ini bisa sampai pada taraf tauhid. Dia hanya boleh ditaati dari posisi A sampai Z misalnya. Aku sudah enggak ada ya, enggak ada. Sampai L misalnya. Maka lebih dari itu enggak boleh. Karena ketika lebih dari itu berarti dia masuk dalam kategori tauhid. Kemudian di bagian akhir dari penjelasan beliau, Imam Ibn Utsaimin menyampaikan 4 tipe pemimpin. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait bagaimana pemimpin yang ideal ya, menghubungkan antara kekuatan dengan amanah. Karena pemimpin yang ideal itu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang terbaik untuk dijadikan sebagai karyawan adalah kuat dan amanah. Kuat dalam arti punya kapabilitas, punya kemampuan, amanah, punya kejujuran, punya agama. Dan dua ini ketika bersanding, pemimpin punya dua hal ini yang paling ideal. Nah sekarang kalau dua hal ini tidak bisa bersanding, ada yang amanah tapi tidak kuat, ada yang kuat tapi tidak amanah, yang paling jelek dua-duanya gak punya ya. Sudah leda-lede misalnya ya. Tidak tegas, banyak dan mudah dipengaruhi orang lain, agamanya juga gak kuat, gampang nipu, gampang ngapusi. Maka ketika dua ini gak ada, itu yang paling lemah. Tapi kalau salah satunya ada, mana yang akan dipilih? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gimana? Tanya. April masih lama ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana penjelasan tentang kesalahan ahli sejarah yang menyatakan Nabi Idris diutus sebelum Nabi Nuh, padahal Nabi Idris untuk Bani Israel. Nabi Idris apakah Bani Israel atau bukan, masih khilaf. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, Nabi Idris nabinya Bani Israel. Umumnya ahli sejarah Nabi Idris sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini khilaf dalam, karena masing-masing dalil yang kami pelajari sifatnya dzanniyah. Sifatnya dzanniyah dalam arti pendapat pertama punya kemungkinan benar dan ada juga kemungkinan salah. Pendapat yang kedua punya kemungkinan benar dan juga ada kemungkinan yang salah. Cuman kita menimbang mana yang kira-kira kemungkinan besarnya lebih besar. Nah, di situ yang kita rajihkan. Dan dulu sudah pernah kita jelaskan dalil kenapa Nabi Idris adalah nabinya Bani Israel. Adalah hadis peristiwa apa? Hadis peristiwa apa? Hadis yang menceritakan peristiwa Mi'raj. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika ketemu Idris? Apa yang diucapkan oleh Idris? Marhaban, marhaban bi Nabi Saleh bi akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang Saleh, saudara yang Saleh. Padahal ketika beliau ketemu Ibrahim, ketemu Adam, yang diucapkan oleh Ibrahim dan Adam apa? Anak yang Saleh. Sehingga Idris ketika menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai saudara. Sedangkan Adam ketika menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak. Sebagaimana juga Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah juga mendapatkan pahalanya? Setahu saya ini termasuk di antara yang disepakati ulama, orang tua bisa dapat pahalanya. Ada khilaf tentang masalah menghadiahkan pahala. Bedakan antara doa dan pahala amal ya. Kalau doa enggak perlu dihadiahkan pun sudah sampai kepada yang bersangkutan. Karena yang dimaksud doa adalah mendoakan yang bersangkutan. Dalilnya apa? Salat jenazah. Khatib mendoakan kepada para kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, semua jamaahnya langsung bangun ya. Karena wis rampung. Sampai enggak doa seperti ini? Sampai. Karena kita boleh mendoakan sesama mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengirim pahala. Mengirim pahala itu kita beramal soleh, lalu setelah dapat pahala kita hadiahkan untuk orang lain. Jadi mengirim pahala itu takyifnya adalah kita beramal soleh, setelah dapat pahala kita hadiahkan ke orang lain. Meskipun belum tentu dapat pahala ya. Karena kita gak tahu amalnya diterima atau tidak. Cuman kita punya misalnya husnudzon, semoga amalku dapat pahala, lalu pahalanya dikirimkan ke orang lain. Karena itu kalau amalnya jelas gak ikhlas, ini kayaknya saya sudah yakin gak ikhlas, maka gak usah ngirim pahala, kosong gitu. Jadi sama seperti ngasih amplop tapi kosong, gak ada isinya apa-apa ya. Gak fungsi. Sehingga ketika dia tidak ada pahalanya, gak ikhlas, ya tidak perlu dikirimkan. Tapi ketika Anda yakin insya Allah ini berpahala, amal soleh, Anda sedekah dengan ikhlas, tidak diketahui orang misalnya, dengan semangat dan keinginan kuat untuk dapat pahala, ini amal soleh, di situ ada peluang wakaf, lalu Anda kasihkan sedekah di sana ya, ke IBR atau ke Yayasan Amal Abadi Indonesia yang saat ini lagi butuh dana ya. Dengan harapan nanti itu akan bisa dipakai maksimal untuk dakwah umat dengan ada ikhtisab, keinginan dapat pahala besar. Setelah itu Anda hadiahkan, ya Allah saya berikan pahala ini untuk ayah saya atau ibu saya atau siapapun yang Anda ingin kirimkan. Nah, di sini ulama khilaf. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi ada beberapa amal yang bisa sampai di yang bersangkutan karena ada dalil khusus. Di antaranya adalah sedekah, haji, puasa, kemudian apa lagi? Nazar, menjalankan nazar. Nah, sedangkan selain ini seperti sholat, kemudian baca Quran, zikir, kemudian amal yang sifatnya pribadi, misalnya Anda puasa tapi bukan puasa wajib, apakah bisa dikirim pahalanya? Menurut pendapat Hambali dan yang paling kuat dan yang paling keras pembelaannya adalah Hanafi, bisa. Bisa dikirim pahalanya. Di Syarah Aqidah Tahawiyah, Ibnu Abil Is menjelaskan banyak sekali dalil tentang bisanya mengirim pahala dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah enggak bisa. Maka selanjutnya Anda madhabnya apa? Syafi'iyah atau Syafi'iyah? Jawabannya Syafi'iyah. Bagaimana cara sholat orang yang sakit dan memakai kateter, selang buang air kecil? Tayyib. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga orang yang dia selalu keluar air kencing, ini dikiaskan dengan wanita yang mengalami istihadhah, selalu keluar darah. Sehingga ketika dia dalam kondisi sholat, apalagi sholat ada banyak gerakan, naik turun ya. Posisi tubuh ditekuk-tekuk ketika sholat, sehingga potensi untuk keluarnya kotoran besar. Kita tidak sholat sebagaimana orang Hindu atau Buddha yang cuman diam di satu posisi meneng, tidak. Tapi kita sholat sambil bergerak. Maka peluang keluarnya najis ada enggak? Besar. Peluangnya besar. Namun bagi mereka yang tidak mungkin bisa menghindari keluarnya najis karena sakit, maka yang bisa dia lakukan adalah pastikan sebelum sholat suci. Sudah? Selanjutnya ketika dalam perjalanan sholat kok keluar najis, gak dihitung. Ketika keluar najis di tengah sholat, tidak dihitung. Baik. Nah, kita terapkan untuk yang pakai kateter. Yang pakai kateter sebelum sholat suci. Gimana caranya? Silahkan diputus selangnya. Nah, pisahkan antara kantong urin dengan selang yang dia menjadi saluran buang air kencing ketika sebelum sholat. Selanjutnya silahkan sholat. Baik. Kemudian ketika di tengah sholat kok keluar, itu gak jadi masalah. Oh, Pak, kalau diputus gini kan berarti ini keluar ngocor kemana-mana. Berarti ganti kantong yang baru, yang kosong, agar dia tidak nyambung dengan najis. Ganti kantong yang kosong. Selang itu bisa gak bongkar pasang? Bisa ya. Bongkar pasang bukan maksudnya dimasukkan, dikeluarkan, bukan ya. Kalau keluar masuk ya. Ya, pingsan berkali-kali nanti Pak. Jadi dimasukkan sekali saja. Tapi nanti yang diputus adalah selang setelahnya. Nanti bongkar pasang dengan cara seperti ini bisa kita jadikan sebagai solusi agar dia tetap bisa melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Sebuah laboratorium membuat program diskon biaya pemeriksaan 20% dalam rangka Hari Kanker Sedunia dan dalam rangka menyambut Imlek 2019. Antara lain dengan nama paket pemeriksaan, paket Imlek Basic, paket Imlek Bebas Kanker, dan lain-lain. Bolehkah kita menggunakan program diskon tersebut? Mendapatkan diskon ketika di hari raya orang kafir, boleh atau tidak? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim. Ibnu al-Hani bertanya kepada Imam Ahmad, ada sebuah perayaan, dan Syam dulu adalah masih banyak Nasraninya. Ada sebuah perayaan di kampung kami, perayaan Nasrani. Kemudian mereka membuat bazar, ada banyak pasar dan seterusnya. Di situ banyak diskon. Boleh enggak saya belanja di sana? Kata Imam Ahmad, silahkan, enggak masalah. Karena kamu belanja tidak belanja tetap perayaan itu enggak bubar. Saya tidak mau belanja di situ. Waduh Pak, tolong belanja Pak ya, biar kami enggak bubar. Keberadaan kamu enggak ngefek. Maka jika sifatnya kita hanya mendapatkan manfaat sepihak dan kita tidak memberi manfaat, diizinkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika pekerjaan sebagai pegawai bank, konven dan syariah tidak halal dan harus ditinggalkan, siapa yang akan mengurusi atau melayani, menabung atau menyimpan produk halal lainnya, mengingat persentase terbesar pegawai taat adalah muslim. Begitu pula, atau pegawai bank adalah muslim. Begitu pula populasi terbesar bangsa kita adalah muslim. Kalau semua kaum muslimin meninggalkan bank, yang terjadi apa, Pak? Mereka akan buat bank baru. Nah, begitu ya. Jadi kekhawatiran seperti ini ketakutan di awal. Karena seolah-olah yang terjadi adalah kita butuh, bukan mereka yang butuh. Yang benar, siapa yang lebih butuh? Bank butuh umat atau umat butuh bank? Atau saling butuh? Yang lebih butuh yang mana? Andaikan semua orang itu menarik dananya, kolaps tuh bank, Pak. Ya. Makanya ini informasi yang lama, sekitar tahun 2010 ya, yang pernah ditulis oleh Ustaz Arifin Badri, Bapak Insinyur Juanda yang waktu itu menjadi Deputi BI, pernah menyampaikan bahwa untuk melayani belanja kaum muslimin ketika lebaran, ketika lebaran kurang lebih 5 hari, H-2 dan H+2, H-2 hari hanya dan H+2, itu BI menggelontorkan uang, uang kartal kurang lebih 5 triliun atau berapa, untuk melayani belanjanya kaum muslimin. Karena ketika lebaran banyak orang yang narik duit untuk belanja. Itu saja bank merasa enggak sanggup. Sehingga kita punya banyak rekening begitu. Lalu Anda tarik semuanya, ditaruh di IBR, itu pasti enggak sanggup IBR-nya. Ya, banknya yang ketakutan. Dulu waktu ada peristiwa Rashmani dia, banknya kan ketakutan. Sehingga pemerintah mencegah, maka setiap orang yang mendakwahkan Rashmani, dia foto selfie duitnya dijejer, masuk penjara. Karena ini dianggap telah membahayakan negara. Ini dianggap membahayakan negara. Maka teori yang tadi disampaikan sebenarnya terbalik ya. Sehingga yang benar, ketika kaum muslimin semuanya meninggalkan bank, pasti nanti bank yang akan berubah. Karena aturan itu menganut pasar. Aturan pemerintah itu menganut pasar. Melanggar aturan syariat seperti melakukan hal-hal bid'ah atau riba dan seterusnya karena tidak enak dengan tetangga. Apakah tetangga di sini disebut togut? Tetangga itu togo. Dan togo bisa menjadi sebab togut. Semua perbuatan yang menyebabkan orang itu menyimpang dari aturan, siapapun penyebabnya, maka penyebab ini bisa disebut dengan tagut. Maka nilai tagut itu ada yang kecil, ada yang besar. Sehingga nanti penulis akan menyebutkan waru'u suhum khamsah. Pentolannya tagut ada 5. Berarti pengikutnya tagut banyak. Pentolannya 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita sedang sholat dan menyimpan barang-barang kecil seperti HP atau tas di depan kita, kemudian orang yang kita jadikan sutroh pindah tempat, apakah boleh sebelum kita bergeser mencari sutroh kita mengambil barang-barang kita terlebih dahulu? Kalau saya katakan gak boleh, HP ditaruh di depan, yang depannya pergi, lalu kita maju, HP-nya di mana? Di belakangnya. Silakan dipraktekkan. Apalagi jika sholatnya di masjid sebelah pasar. Atau di masjid terminal. Ya. Baik. Jadi nanti Anda sesuaikan, begitu Anda sujud atau Anda di posisi di bawah, bawa barang itu. Dan kalau mau geser, silakan. Bagaimana akidah Ibnul Jauzi? Jika ada masalah, masih bolehkah baca buku-bukunya seperti Talbis Iblis? Wallahu a'lam. Saya belum memiliki ilmu yang memadai tentang masalah ini. Mau tanya perihal tentang masalah salawat dalam Al-Quran surat Ahzab 33. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW bersalawat kepada beliau? Salawat yang dianjurkan bagaimana? Minimal ada 8 salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di situ perintahnya bukan Allahumma salli ala Muhammad. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat kepada beliau dan berikanlah salam kepada beliau. Sehingga yang kita sampaikan salawat dan salam. Maka semua doa yang di situ mengandung permohonan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti telah menjalankan perintah di ayat ini. Di depan Allah dan malaikatnya bersalawat. Lalu Allah perintahkan kepada kaum mukminin memberikan salawat dan salam. Sehingga kita membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita ikut pengajian yang bukan sunnah dengan niat hanya sosialisasi dengan tetangga? Jika posisi Anda di sana tidak begitu terpengaruh, insya Allah tidak masalah. Ya, saya dulu sering kuliah dan diajari dosen yang bukan sunnah ya, karena pelajarannya tentang detektor dan sebagainya. Dan banyak kita yang kuliah di UGM yang tidak diajari pendidikan sunnah. Pelajaran agama di kampus UGM, apakah semua dosennya sudah sunnah? Dulu ada dosen saya HTI ngajar agama. Dulu ada yang MTA ngajar agama. Ada juga yang sunnah ngajar agama. Itu baru di teknik ya. Nanti di kampus-kampus, di fakultas yang lain beraneka ragam macam-macam. Dan ngajar agama Pak? Sudah enggak? Masalahnya pengajar agama yang sunnah hari Rabu ikut ngaji. Jadi baik. Sekiranya posisi Anda tidak terlalu terpengaruh di situ dan ini bisa apa membuat Anda tidak begitu renggang dengan masyarakat, insya Allah silahkan dilakukan. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang cukup panjang disimpan saja. Ya. Wassalamualaikum. Dan sebagai informasi, sekarang tanggal 13, pekan depan libur ya.